Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Al-qiraatu lil ikhwah. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ محمد بن صالح الثيمين رحمه الله: باب في المذي وغيره. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ini adalah sebuah bab yang menerangkan tentang madhi dan yang lainnya. Apa itu madhi? Al-madhi bifathil mim wa sukunil dhal. Madhi dipatahkan mimnya, disukunkan dhalnya. Berarti al-madhyu. Wa yuqal al-madhyu bifathil mim wa kasrid dhal wa tashdidil ya. Madyu dikatakan juga al-madhi, difatahkan mimnya, dikasrahkan dhalnya dan ditashdid ya-nya. Al-madhi. Apa definisinya? Wa huwa ma'un raqiqun yakhruju akibas syahwati biduni dafkin wala ihsasin bi khurujihi. Madhi itu adalah cairan yang lembut yang keluar setelah syahwat, biduni dafkin, tanpa memancar. Wala ihsasin bi khurujihi, dan tidak terasa keluarnya. Inilah madhi. Jadi madhi salah satu cairan yang keluar dari kemaluan. Zakaron kana au unta, laki-laki ataupun perempuan. Di sana ada cairan yang lain. Naam. Yang disebut al-wadi. Wadi cairan yang lembut yang keluar setelah buang air kecil. Wadi. Dan di sana ada juga cairan yang ketiga yang disebut dengan mani. Bahasa syariatnya. Naam. Yang ada bahasan, yang bahasan kita ini tentang masalah madhi. Madhi termasuk najis. Barakallahu fikum. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah wa qaluhu wa ghairihi babun fil madhi wa ghairihi. Wa ghairihi maksudnya yakni anna hadzal baba fihi ahaditsu fil madhi. Di dalam bab ini terdapat hadis-hadis tentang madhi wa ahaditsu fi ghairihi, dan ada hadis-hadis nam selain madhi. Mithlu nawaqidil wudu, seperti nawaqidil wudu, pembatal-pembatal wudu. Wa tathhirin najasati, wa tathhirun najasati, dan seperti pensucian terhadap najis. Wa sunanil fitrati, dan seperti tentang sunnah-sunnah fitrah. Jadi bab ini mencakup dua perkara, tentang madhi dan selain madhi, seperti nawaqidul wudu, pensucian terhadap najis, dan sunanul fitrah dalam bab ini. Al-hadithul awal, hadis yang pertama. An Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala kuntu rajulan madza'an fastahyaitu an as'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam limakan ibnatihi minni. فأمرت المقداد ابن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ ولمسلم توضأ وانضح فرجك. Dari sahabat Ali bin Abi Talib yang semoga Allah meridainya, beliau berkata, kuntu rajulan mazza'an. Mazza'an. Naam. Ay kathirul madhi. Saya, kata Ali bin Abi Talib, seseorang yang banyak madhinya. Nah, atau sering keluar madinya. Fastahyaitu an as'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya malu untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Limakani benatihi minni, karena kedudukan putri beliau dariku, yaitu putri beliau sebagai istriku. Sementara madhi keluar berkaitan dengan syahwat. Jadi saya malu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'amartul Miqdada ibn al-Aswad. Kemudian saya perintahkan Miqdad ibnu Aswad untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasalahu faqal, kemudian Miqdad bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, yaghsil dzakarahu wa tawadda. Hendaklah Ali bin Abi Thalib membasuh kemaluannya dan berwudu. Berarti madhi membatalkan wudu. Wa Walil Bukhari, dalam riwayat Bukhari, igsil zakaraka wa tawadda. Dengan khitabnya, nam, cucilah kemaluanmu dan berwudulah engkau. Wali Muslim, dalam lafaz Muslim, tawadda wa ndah farjak. Berwudulah dan cucilah kemaluanmu. Nah, di dalam hadis ini berarti terdapat hukum madzi. Nah, Nabi memerintahkan untuk membasuh kemaluannya dan berwudu. Rawi hadis ini adalah Ali bin Abi Thalib. Kita baca sedikit biografi dan kita ketahui biografi Ali bin Abi Thalib. Arawi Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib Al-Qurashi Al-Hashimi Amirul Mu'minin. Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib Al-Qurashi Al-Hashimi Amirul Mu'minin. Beliau adalah Amirul Mu'minin. Warabi'u khulafa'il muslimin. Dan beliau adalah khalifah keempat dari khulafa'al muslimin. Wa ibnu ammi khatamin nabiyyin sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah anak paman penutup para nabi sallallahu alaihi wasallam. Tarabba fi hijrin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Beliau terdidik pada pangkuan nabi, pada asuhan nabi sallallahu alaihi wasallam, pada pemeliharaan nabi. Wa amana bihi min hina bu'itha. Beliau beriman kepada nabi sejak nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi. Wa zawwajahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ibnatahu Fatimah. Dan nabi sallallahu alaihi wasallam menikahkan beliau Ali bin Abi Thalib dengan putrinya Fatimah. Nam Fatimah, nanti akan disebutkan sedikit biografinya tentang Fatimah, putri nabi yang paling kecil. Wa khalafahu fi ahlihi fi ghazwati Tabuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan beliau untuk tinggal di keluarganya pada perang Tabuk. Tidak ikut perang Tabuk, tapi dijadikan sebagai wakil Rasulullah SAW pada keluarganya. Waqal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amma tarda an takuna minni bi manzilati Harun min Musa illa annahu la nabiyya ba'di." Tidakkah engkau ridha? Nam, engkau menjadi kedudukan Harun dari Musa. Nam, apakah engkau tidak ridha engkau di sisiku seperti kedudukan Harun dari Musa? Nah, Ila annahu la nabiyya ba'di, hanya saja tidak ada nabi setelahku. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau khatamun nabiyyin, penutup para nabi. La nabiyya ba'di, tidak ada seorang nabi pun setelahku. La-nya di sini la nafiyah lil jinsi, yang fungsinya menafikan kalimat setelahnya. La nabiyya, tidak ada lagi nabi ba'di setelahku. Dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah potongan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan Ali seperti kedudukan Harun dan Musa. Ini adalah makna sebuah hadis, yaitu hadis barakallahu fikum Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul li Ali. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali, wa qad khallafahu fi ba'di maghazihi. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan Ali bin Abi Thalib dalam sebagian peperangannya bersama keluarganya. Faqalahu Ali, maka berkatalah Ali bin Abi Thalib kepada Rasulullah, ya Rasulullah, khalaftani ma'an nisa wa sibyan. Ya Rasulullah, engkau tinggalkan aku bersama para wanita dan anak-anak kecil, tidak ikut berperang, perang Tabuk. Maka baru Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ali, amatardu an takuna minni bimanzilati Harun min Musa, illa annahu la nubuwata ba'di. Tidakkah engkau ridha engkau dariku seperti kedudukan Harun dari Musa, hanya saja tidak ada lagi nabi setelahku. Al-hadis muttafaqun alaih. Naam. Dari bab manaqib Ali bin Abi Thalib. Jadi ini kemuliaan bagi khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Syahida lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaksikan Ali bin Abi Thalib dengan al-jannah. Didengar oleh sahabat Abdullah bin Umar, kata Rasulullah, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Jadi Ali dipersaksikan oleh Rasulullah SAW sebagai ahlul jannah di masa hidupnya, termasuk mubasyyaruna bil jannah. Washtahara bil furusiyyati wasyaja'ati wal ilmi wal fatanah. Beliau dikenal dengan furusiyah, ahli penunggang kuda. Wasyaja'ah, beliau dikenal sebagai seorang pemberani. Wal ilmi wal fatanah, beliau dikenal seorang yang berilmu dan cerdik, cerdas, pintar. Hatta qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata tentang Ali bin Abi Thalib, kata Umar, aqdana Ali, orang yang paling pandai memutuskan hukum adalah Ali. Ini keilmuan Ali diakui oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Aqdana Ali. Wa tawalla al-khilafata ba'da Utsman radhiyallahu anhu. Beliau menjabat kekhalifahan setelah Utsman Ibnu Affan radhiyallahu anhu, tepatnya fi akhiri Dzulhijjah sanata 35, tepatnya pada 6 akhir bulan Dzulhijjah tahun 35. Ila an kutila syahidan, sampai beliau meninggal mati syahid jadi khalifahnya. Nah. Libidi asyrata lailatan khalat min Ramadan sanat arba'in, sampai beliau meninggal mati syahid pada tanggal 13, pada malam 13, 6, lewat dari bulan Ramadan tahun ke-40. Di bulan Ramadan meninggal setelah lewat dari bulan Ramadan tanggal 13 lebih pada tahun 40. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wadufina fi qasril imarah bil Kufah. Beliau dikuburkan di qasr imarah, di gedung imarah di Kufah. Wakilah, ada yang mengatakan fi makanin majhul khaufan minal khawarij. Beliau dikuburkan di tempat yang tidak diketahui karena khawatir dari khawarij. Nah. Ini sedikit daripada biografi Ali bin Abi Thalib. Yang kita mengetahui bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai beliau. Kisah yang masyhur dalam kitab Tauhid, beliau diberikan bendera. Nah, kepemimpinan untuk memimpin peperangan. Yang Umar bin Khattab ketika itu tidak pernah beliau menginginkan kepemimpinan kecuali ketika itu, karena Rasulullah mengatakan la utiyanna rayata gadan rajulan yuhibbullah wa rasuluh. Karena besok, kata Rasulullah SAW, saya akan memberikan bendera kepada seorang laki-laki yang dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintainya. Kata Umar bin Khattab, atasawartu yaumaidin, maka saya sangat berkeinginan untuk mendapatkan kepemimpinan pada kecuali pada hari itu. Karena apa? Karena sifat yang telah disifatkan oleh Rasulullah SAW tadi, orang yang akan diberikan itu adalah orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Naam. Tasawar itu bisa lompat, bisa sembunyi-sembunyi mendekat. Ternyata ketika itu besok harinya Rasulullah SAW bertanya, Aina Ali bin Abi Thalib? Mana Ali bin Abi Thalib? Huwa yashtaki ainaihi ya Rasulullah, dia sakit kedua matanya ya Rasulullah. Nah, datangkan kepadaku. Didatangkanlah Ali bin Abi Thalib, kemudian Rasulullah SAW meludahi kedua matanya, kemudian sembuh ke alam yakun lahu wajah, dengan sembuh total seperti tidak pernah sakit. Kemudian diberikan bendera tersebut. Naam, unfud ala risrik. Naam. Langsung Ali bin Abi Thalib menerima bendera tersebut, kemudian berjalan tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Kemudian Ali bin Abi Thalib berteriak, "Alama dauqatil ya Rasulullah?" Atas dasar apa saya perangi manusia ya Rasulullah? Nah, ya. Tayyib. Ini Ali bin Abi Thalib dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulnya. Nah, kemudian Ali bin Abi Thalib malu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kedudukan putri beliau sallallahu alaihi wasallam dari Ali itu sebagai istrinya. Sementara Ali bin Abi Thalib adalah orang yang kathirul madhi, orang yang banyak keluar madhinya. Dan madhi tidaklah keluar kecuali ketika syahwat. Sehingga malu bertanya tentang hal itu kepada mertuanya. Nah, kemudian siapa yang disebut dengan putrinya di sini, putri Rasulullah SAW yang itulah istrinya Ali bin Abi Thalib? Qala Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, wal muradu bi ibnatihi Fatimatu Sugra, Fatimatu Sugra bin banatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini adalah Fatimah. Dan Fatimah adalah Sugra banatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak perempuan Nabi yang paling kecil. Nah, anak perempuan Nabi yang paling kecil, Fatimah radhiyallahu anha. Wulidat fil Islam, beliau lahir di dalam Islam. Wakila qabla al-bi'tsah, ada yang mengatakan bahwasanya Fatimah dilahirkan sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Wa tazawwajaha Ali fi sanati tsaniyah ba'da ghazwati Badr. Naam. Ali bin Abi Thalib menikahinya pada tahun kedua setelah perang Badr. Fawulidat lahu thalathatu abna'in wa thalathu banatin. Kemudian Ali bin Abi Thalib dikaruniai anak dari Fatimah, tiga anak laki-laki, tiga anak perempuan. Fatimah, nah. Qala fiha Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang Fatimah radhiyallahu anha, Fatimatu bad'atun minni, faman aghdabaha aghdabani. Fatimah adalah bagian dariku. Barang siapa yang membuat dia marah, maka sungguh dia telah membuat aku marah. Nah, ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim tentang keutamaan Fatimah ini, yaitu ketika Bani Hisham bin Mughirah minta izin kepada Rasulullah SAW untuk menikahkan putri-putri mereka kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, maka Rasulullah SAW tidak mengizinkan. Fala adzanu thumma la adzanu thumma la adzanu. Saya tidak mengizinkannya. Untuk kalian nikahkan putri-putri kalian dengan Ali bin Abi Thalib. Illa yurida ibnu Abi Thalib ayutalliqa ibnati wa yankihu ibnatahum. Kecuali kalau memang Ali bin Abi Thalib mau dia menceraikan anakku dan dia mau menikahi 6 putri-putri mereka, Bani Hisham bin Mughirah. Baru Rasul mengatakan, fa innama hiya bad'atun minni yuribuni ma arabaha wa yu'dhini ma adzaha. Karena sungguhnya dia adalah Fatimah adalah bagian dariku. 6 menyusahkanku apa yang telah menyusahkan dia. Nah, menyakitiku apa yang menyakiti dia? Nah, bagaimana Rasulullah SAW kasih sayangnya kepada Fatimah radhiyallahu anha? Dari hadis lain, innama Fatimatu bid'atun minni yu'dhini ma'adzaha nam wa yusi wa yansibuni ma'ansabaha. Sama maknanya. Fatimah adalah bagian dariku, menyakitiku apa yang menyakiti dia. Nah, ini Fatimah radhiyallahu anha. Bagaimana barakallahu fiku ketika di awal-awal Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sujud nam di Baitullah. Nam orang-orang kafir. Nam barakallahu fikum mengejek, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang salat. Nam dilempari salah jazur di punggungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud. Nam. Ya. Maka di situ yang datang adalah Fatimah radhiyallahu anha. Nam dan membersihkan punggung beliau dalam keadaan menangis dan mencela mereka orang-orang kafir Quraisy. Wa akhbaraha annaha awwalu ahli baitihi luhuqan bihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada Fatimah bahwasanya Fatimah ini adalah orang yang pertama dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan menyusul Nabi. Nah, ya. Kemudian ketika itu ada dalam hadis Aisyah, ketika istri si Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumpul, nah maka datanglah Nabi Fatimah radhiyallahu anha. Yang beliau berjalannya seperti berjalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya didudukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebelah kanannya atau di sebelah kirinya. Nah, dengan mengatakan marhaban bibnatihi. Selamat datang wahai putriku. Didudukkanlah di samping kanan atau samping kiri. Kemudian dibisikkan sebuah rahasia. Nah, ya, ketika dibisikkan pertama kali tiba-tiba, nah, beliau menangis. Nah, ya. Sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, apakah Rasulullah SAW mengkhususkan kepadamu tentang sebuah perkara yang tidak diberikan kepada istri-istrinya. Nah, maka Fatimah tidak berbicara, tidak menghabarkan apa yang dibisikkan tersebut. Nah, ya barakallahu fikum. Kemudian ketika nangis terseduh-seduh seperti dibisikkan kedua kali lagi, tiba-tiba tertawa. Nah, ya, baru Rasulullah SAW mengatakan, amma tardaina an takuni sayyidatan nisa'i ahlil jannah. Tidakkah engkau senang jika engkau menjadi pemimpin wanita-wanita ahlul jannah? Nah, setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, maka Aisyah menagih. Karena akan dibiarkan berita yang dirahasiakan oleh Rasulullah SAW tadi kepada Fatimah nanti akan dibicarakan setelah Rasul meninggal. Setelah Rasul meninggal ditanya, apa yang engkau rahasiakan sehingga engkau menangis ketika di enam diberikan berita Rasulullah SAW? Nah, sesungguhnya pada tahun setiap tahun Jibril itu datang satu kali mudaras merojah Quran satu kali. Adapun tahun sekarang dua kali. Tidak lain itu adalah menunjukkan ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku menangis. Nah, ya. Kemudian yang kedua tadi baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan bahwasanya dia Fatimah termasuk sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Tokohnya, pemimpinnya wanita-wanita ahlul jannah. Kemudian tuwfiyatil madinati fi ramadhan sanata 11. Barakallahu fikum. Fatimah meninggal dunia di Madinah. Nah, pada bulan Ramadhan juga. pada tahun ke-11. Naam. Dan ketika sebelum meninggal, beliau pernah berwasiat bahwasanya Ali bin Abi Thalib hendaklah menikah dengan Umamah. Tahu Umamah, kisah Umamah? Umamah yang pernah digendong oleh Nabi SAW ketika sholat. Ketika beliau berdiri digendong, ketika sujud dilepaskan. Nah, ya. Maka Fatimah radhiyallahu anha sebelum meninggalnya berwasiat kepada Ali bin Abi Thalib untuk menikahi Umamah ini. Nah, maka dinikahilah setelah sepeninggal Naam Fatimah radhiyallahu anha. Naam. Begitu barakallahu fikum. Naam. Putri Nabi Fatimah radhiyallahu anha. Walaha 24 sanah. Beliau hanya berusia 24 tahun meninggal. Fatimah radhiyallahu anha. Naam. Jadi Fatimah radhiyallahu anha termasuk salah satu figur barakallahu fikum bagi wanita-wanita salihah. Barakallahu fikum. Ya. Bagaimana enam kedudukan beliau di jannah, beliau sebagai pemimpinnya wanita-wanita ahlu jannah. Bagaimana lihat perjuangannya di dalam Islam? Bagaimana enam barakallahu fikum enam ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya, bagaimana kepada sikapnya kepada enam zaujnya, suaminya barakallahu fikum. Enam, bukan karena keturunannya, beliau dari keturunan Nabi sehingga menjadi apa? Menjadi tokoh pemimpin wanita al-jannah. Namun enam tidak lain, enam karena kesolehannya barakallahu fikum. Karena jannah diwariskan kepada al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa barakallahu fikum. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, tidak bisa membela enam anak yang paling dekat sekalipun yang paling dicintai pun. Ya Fatimah binta Muhammadin salini min mali masyiti la ugni anki minallahi syai'a. Enam, ketika Nam mengumpulkan enam keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Wahai Fatimah binta Muhammad, mintalah kepadaku apa yang kau mau dari harta. Min mali masih sesuai dengan kehendakmu, bisa engkau minta kepadaku. Tetapi aku wala ugni anki minallahi syai'a, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa atas dirimu di sisi Allah Subhanahu wa taala." Amalan masing-masing barakallahu fikum. Demikian juga diseru enam Sofiyah, enam khalahnya Rasulullah SAW, Abbas, seperti itu barakallahu fikum. Ketika Rasulullah SAW turun kepada beliau, anzir asyirataka al-aqrabin. Kemudian barakallahu fikum, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, karena beliau malu bertanya, kemudian mengutus seseorang yaitu Miqdad bin Al-Aswad untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti di sini ada sedikit biografi tentang Miqdad ibnul Aswad. Naam. Siapa itu Miqdad ibnul Aswad? Wal Miqdad huwa ibnu Amr ibnu Tha'labah al-Kindi. Miqdad ibnul Aswad itu adalah Miqdad bin Amr bin Tha'labah al-Kindi. Nusiba ilal Aswad bin Abdi Yaguth az-Zuhri li'annahu tabannahu aslama qadiman. Kenapa di sini dinisbahkan Miqdad ibnul Aswad, padahal bapaknya Miqdad bukan al-Aswad tetapi ibnu Amr Amr bin Thalab al-Kindi. Kata beliau, dinisbahkan Miqdad kepada Al-Aswad bin Abi Yaguth az-Zuhri karena Al-Aswad ini mengangkat anak, menjadikan anak, mengangkat sebagai anak angkatnya. Miqdad dijadikan sebagai anak angkatnya oleh Al-Aswad. Nah, bukan bapaknya Miqdad Al-Aswad, tetapi bapak angkatnya Tabannahu Al-Aswad. Aslama qadiman, beliau masuk Islam terdahulu, termasuk orang-orang dahulu, pendahulu masuk Islam. Wa hajara hijratain, beliau pernah mengalami hijrah dua kali, ke Habasyah dan ke Madinah. Wa tazawwaja Daba'ata binta Zubair bin Abdul Muttalib. Beliau menikah dengan Daba'ah binta Zubair bin Abdul Muttalib. Amin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syahida ghazwat Badr wa ma ba'daha. Miqdad ibn Aswad menyaksikan perang Badr dan peperangan setelahnya. Wa syahida fatha Misr, dan beliau barakallahu fikum menyaksikan pembukaan Mesir. Qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Badr, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badr, la naqulu laka kama qalat Banu Israil li Musa. Miqdad ibn Aswad pernah berkata kepada Nabi SAW dalam perang Badr, kata beliau, la naqulu laka kama qalat Banu Israil li Musa. Wahai Nabi, kami tidak akan berkata kepadamu sebagaimana nam berkatanya Banu Israil kepada Musa. Apa perkataan Banu Israil kepada Musa ketika mau berperang? Kata Banu Israil kepada Musa, fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Nah, kata Banu Israil kepada Nabi Musa, pergilah engkau bersama Rabbmu, kemudian berperanglah, sementara kami akan duduk-duduk saja di sini. Kata Miqdad ibn Aswad, kami tidak akan berkata seperti nah kepadamu seperti perkataan Bani Israil kepada Musa. Nah, walakinna nuqatil an yaminika wa an shimalika. Nah, akan tetapi kami akan berperang berada di samping kananmu dan berada di samping kirimu. Baina yadaika wa khalfika, di hadapanmu dan di belakangmu. Ini perkataan yang agung, menunjukkan ya kesetiaan akan berjuang membela enam rasulnya, membela agama Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Barakallahu fikum. Wa innama amarahu Ali bisualin Nabi, hanya saja enam Ali bin Abi Thalib memerintahkan Miqdad ibn Asaib afan sebelumnya, wa tuwfiya sanata 33, dan Miqdad ibn Aswad meninggal pada tahun 33. Wadufina fil Baqi' fil Madinah, dan beliau dikuburkan di pekuburan Baqi' di Madinah. Naam. Jadi demikian. Naam, syarhul ijmali. Kana Ali bin Abi Thalib zaujan li Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha wa kana katsiral madhi wa min ajli kaunihi zawjan li Fatimah istahya ay yas'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an hukmihi li'annahu yata'allaqu bisyahwati wal furuj fa amara Miqdada ibn al-Aswad radhiyallahu anhu ay yas'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anhu limudzakaratin jarat bainahu wa bain Ali radhiyallahu anhu fasalahu fa amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ghasli dzakar kullihi li'anna dzalika yukhaffifu al-madhi aw yaqta'uhu wa ay yatawaddaa li'anna al-madhi min nawaqidil wudu. Nah, syarah global daripada hadis ini. Nah, setelah kita nanti mengetahui bahwasanya apa hukum madhi dari hadis ini, maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah suami dari Fatimah binti Rasulullah SAW radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anha, dan beliau adalah Ali bin Abi Thalib orang yang sering keluar madhinya dikarenakan barakallahu fikum keadaan istrinya atau Fatimah. Maka Nabi SAW malu untuk bertanya kepada Nabi SAW tentang hukum madhi yang keluar tersebut. Karena berkaitan dengan syahwat dan kemaluan. Maka Ali bin Abi Thalib memerintahkan Miqdad ibn Aswad untuk bertanya kepada Nabi SAW tentang madhi. Nah, limudzakaratin, karena mudzakarah, mengulang ilmu yang telah terjadi antara Ali dengan Miqdad ibn Aswad. Maka barakallahu fikum, dia bertanya. Maka bertanyalah Miqdad ibn Aswad kepada Nabi SAW. Nabi memerintahkan untuk membasuh seluruh kemaluannya. Igsil zakarat. Kenapa diberi basuh kemaluannya? Lianna dhalika yukhafiful madhi au yaqta'uhu. Karena kalau dibasuh kemaluan itu akan meringankan madhi atau akan memutuskan madhi untuk keluar. Terhenti keluarnya barakallahu fikum kalau dibasuh barakallahu fikum. Wa ya wa ayyatawadda'a, dan beliau Rasulullah memerintahkan untuk berwudu. Li'anna al-madhi min nawaqidil wudu, karena madhi termasuk pembatal-pembatal wudu. Apa berdosa seorang membayangkan berhubungan dengan wanita lalu keluar madinya dan dia belum menikah? Berdosa barakallahu fikum. Orang yang seperti ini segera menikah saja. Suka membayang-bayangkan. Barakallahu fikum hal yang demikian. Segera menikah, meminta kemudahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang membayangkan istrinya ketika dia jauh dari rumahnya, berpisah dengan istrinya, membayangkan istrinya boleh. Walaupun berhayal. Ya boleh. Dengan syarat, kata Imam Ibn Taimin rahimahullah, jangan menjatuhkan muru'ah dilihat oleh orang lain. Barakallahu fikum. Karena istrimu adalah tempat untuk engkau bersenang-senang dengannya, baik secara nyata ataupun berhayal dengannya. Barakallahu fikum. Membayangkan hal yang demikian, seorang suami sedang bergaul bersama istrinya yang halal, kemudian membayangkan wanita lain saja, haram. Demikian kata para ulama. Haram hukumnya barakallahu fikum. Waliyadzubillah. Tidak boleh barakallahu fikum bagi suami mendatangi istrinya tapi dia bayangkan wanita lain. haram. Barakallahu fikum kata para ulama. Pada umur berapa Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah bintu Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dan pada umur berapa Fatimah radhiyallahu anha dinikahi oleh Ali radhiyallahu anhu? Wallahu alam, nah belum kita lihat. Nah. Fawaidul hadisnya besok. Nah. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu alaihi wa sallam.